Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وَمَنْ اِهْتَدَى بِسُنَّتِهِ وَسَارَ عَلَى نَهْجِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ مَأْشَرَ الْإِخْوَةِ وَمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ أَعَزَّكُمُ اللَّهِ. Kita bersyukur kembali diberi kemudahan untuk belajar bersama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Ahibati fillah azzakumullah, kita sering mendengar sebuah slogan. Bahkan barangkali ini termasuk yang kita ucapkan, termasuk yang kita upayakan, yaitu hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Slogan ini secara umum ya tentu bagus. Akan tetapi yang menjadi masalah tatkala slogan ini kebanyakan, mayoritasnya biasanya dipakai untuk perkara-perkara duniawi. Seringkali ini dipakai agar usahanya semakin meningkat, agar kesejahteraannya semakin baik. Intinya kebanyakan kaum muslimin menggunakan slogan ini dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dia terkait dengan masalah kesenangan dunia. Termasuk juga dalam hal belajar. Kebanyakan semakin lebih baik, semakin lebih berilmu, tapi juga rata-rata dalam masalah dunia. Bukan tidak boleh semakin baik urusan dunia kita. Karena sebagaimana kita tahu, kita tidak dilarang untuk menikmati dunia yang Allah subhanahu wa ta'ala telah ciptakan memang untuk kita. Tidak masalah kita meningkatkan kemampuan kita untuk semakin baik kondisi dunia kita. Tetapi yang menjadi masalah manakala tidak ada upaya atau sedikit perhatian kita untuk memperbaiki ibadah kita. Slogan tadi tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan amal soleh. Slogan tadi tidak berusaha dipakai untuk merubah sikap-sikap jelek, kebiasaan buruk yang barangkali selama ini ada pada dirinya. Ini yang menjadi masalah. Seharusnya, kalau dalam masalah dunia, kita menginginkan hari ini lebih baik dari kemarin, esok harus lebih baik daripada hari ini. Harusnya dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, lebih-lebih lagi. Nah, barakallahu fiik. Karena sebagaimana kita tahu, dunia, tidak semua orang yang mengejarnya itu kemudian mendapatkan dan merasakannya, menikmatinya. Tidak sedikit orang yang dia sudah peras keringat, banting tulang, mengumpulkan harta, membangun rumah, mempersiapkan kendaraan yang mewah dan yang semisalnya. Tidak sedikit di antara mereka yang tidak merasakan itu semuanya. Justru yang merasakan orang lain. Meskipun istrinya sendiri, anaknya sendiri. Maksudnya di sini adalah dunia yang dikejar. Dunia yang berusaha diperbaiki tadi. Yang berusaha menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ternyata justru malah tidak dinikmati. Tidak dirasakan. Sementara akhirat yang kita pasti akan menjumpainya, yang kita pasti akan menanggung dan menerima akibatnya, justru untuk memperbaiki akhirat itu seringkali dikesampingkan, seringkali disisihkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kalian itu lebih mengutamakan, lebih mengedepankan kehidupan dunia. Sementara akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kita ahibati fila azzakumullah, sebagai orang yang beriman, harusnya slogan tadi, hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Harusnya lebih kita terapkan untuk urusan agama kita, untuk urusan akhirat kita. Meskipun tadi bukan berarti tidak boleh dipakai dalam urusan dunia. Tapi lebih kita perhatikan lagi urusan akhirat kita. Barakallahu fikum. Ahibati fillah azzakumullah. Secara global barangkali ya, konsep menjadi lebih baik itu kan kalau yang jelek bagaimana dirubah menjadi baik. Kalau yang baik dipertahankan bahkan kalau bisa ditingkatkan, itu secara global konsep menjadi lebih baik. Dalam urusan dunia pun kurang lebih itu. Nah, dalam urusan akhirat konsep itu pun jelas ada di dalam Islam. Karena memang secara asal seorang hamba dituntut untuk semakin baik dan semakin baik. Kalau yang tadi kita sebutkan yang jelek dirubah menjadi baik. Inilah yang kita kenal sebagai konsep taubat. Konsep taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubat yang sebetul-betulnya, yang sebenar-benarnya. Nah, dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan susullah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik. Ganti perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, kata Nabi SAW, niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan, akan menutup dan melebur kejelekan-kejelekan yang sebelumnya. Ini konsep taubat, merubah yang jelek menjadi yang baik. Kemudian, kalau mempertahankan kebaikan supaya lebih ya minimalnya dia terjaga kontinu, dan bahkan akan lebih baik dan meningkat. Ini juga jelas ada di dalam agama kita. Mempertahankan kebaikan yang sudah kita kerjakan. Contohnya sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang sering kita dengar, ya, terkait dengan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu, yang terus-menerus. Meskipun sedikit, meskipun kecil. Maknanya sesuatu yang sudah baik dijaga, dipertahankan. Jangan sampai kemudian malah justru merosot, apalagi ditinggalkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Amr, seorang pemuda ahli ibadah yang sudah terbiasa melakukan sholat malam, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan." Wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan. "Kana yaqumul laili tsumma taraka," yang dulunya dia biasa melakukan sholat malam kemudian meninggalkannya. Ini kan merosot, menurun. Tapi hendaklah yang kontinu, yang terus menerus. Meskipun sedikit tadi. Ini konsep mempertahankan kebaikan. Bahkan kebaikan sebaiknya akan lebih baik lagi ditingkatkan dan ditambah. Ini misal seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 130-an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman." Orang yang beriman yang dipanggil di sini. Terus diperintahkan untuk apa? Aminu. Berimanlah kalian terhadap Allah, terhadap Rasul-Nya, terhadap kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kata para ulama, perintah beriman ini diarahkan kepada orang yang sudah beriman. Bukan perintah kepada orang yang belum beriman. Dia sudah beriman, tetapi diperintahkan lagi untuk beriman. Maksudnya adalah meningkatkan keimanan. Dan ahibati fila azzakumullah, kita pun tahu ya, bahwasanya kata iman, kalau dia disebutkan secara terpisah dengan kata Islam, maka cakupan makna iman meliputi amalan-amalan batin dan juga amalan-amalan lahir. Amalan batin terkait dengan keyakinan, terkait dengan akidah, terkait dengan amalan-amalan hati, berharap hanya kepada Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, ikhlas, khusyuk. Amalan hati. Tapi juga mencakup amalan-amalan lahir. Sholat, ya. Kemudian puasa, zakat, kemudian membaca Al-Quran, zikir, dan yang lainnya. Maknanya di sini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang sudah beriman meningkatkan keimanannya. Orang yang sudah melakukan sholat, tingkatkan sholatnya. Orang yang sudah sedekah, tingkatkan sedekahnya. Orang yang sudah membaca Al-Quran, tingkatkan lagi dia membaca Al-Quran. Orang yang sudah terbiasa zikir, tingkatkan zikirnya. Konsep memperbaiki diri. Nah, ahibati filha azzakumullah. Kalau semuanya tadi secara umum itu kita upayakan. Cuman yang paling perlu kita berikan tanbih di sini, tidak semuanya kita bisa lakukan secara instan perubahan yang drastis, ya, yang kemudian perubahan dalam jumlah besar, sesuatu yang berat. Maka perlu kita pahami di sini mana yang kita perlu, ya, dan harus lakukan secara totalitas, secara sempurna, secara keseluruhan, dan mana yang bisa kita lakukan secara bertahap. Yang pertama tadi terkait dengan konsep taubat. Secara asal taubat tidak boleh dicicil, diangsur lah taubatnya separuh disit lah. Awalnya biasa, ya, ngombe, minum khamar misalkan sehari 3 kali, ya lah, dikurangi lah, jadi ping loro bae setitik. Yang awalnya misalkan apa judi, ya, setiap hari kurangilah, ya, rong dino pisan misal. Secara umum ya bisa dikatakan memang lebih baik, tetapi bukan berarti yang seperti ini itu sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang diarahkan. Secara asal taubat adalah meninggalkan secara keseluruhan. Meskipun, ya, dalam akidah Ahlus Sunnah, ya, para ulama mengatakan meskipun taubatnya itu tidak secara totalitas, tetap diterima taubat itu. Tetapi masih dikatakan berdosa. Masih belum sempurna taubatnya. Dia melakukan berbagai dosa. Dia minum khamr iya, judi iya, zina iya. Kemudian dia tobat dari salah satu dulu misalkan. Tobat dari zina dululah. Yang lainnya sudah mengkodisit misalkan. Nanti dululah. Maka para ulama mengatakan tidak boleh. Asalnya demikian. Tetapi bukan berarti berarti tobatmu yang dari zina itu tidak sah. Tidak juga. Para ulama tetap mengatakan sah. Tetapi taubat harus tadi, taubatan nasuhan. Taubat yang serius, yang sungguh-sungguh. Yang totalitas. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, terkait dengan tadi kan meninggalkan kemaksiatan. Terkait dengan melakukan kewajiban. Awalnya tidak sholat misal, tidak pernah sholat. Ramadan tidak pernah puasa. Maka secara asal hal yang wajib ini dia harus lakukan semuanya. Sholat 5 waktu harus dilakukan semuanya meskipun belum sempurna. Bacaannya barangkali belum hafal semua, ya sebisanya. Tetapi 5 waktu itu harus dikerjakan semua. Puasa Ramadan pun demikian, harus dia kerjakan asalnya secara sempurna. Demikian asalnya. Sehingga tidak boleh kemudian, lah sholatnya sing gampang disit lah. Sholat subuh lah urung tangi. Sholat zuhur lah lagi sibuk kerja. Repot. Asar lah tanggung. Ya kan, sedelok maning arep bali. Maghrib lah kesel. Nembe teka omah. Isa. Nah, jane wis ngantuk, tapi ya mungkin mending lah sak durunge turu. Nah, siji disit lah, isa disit misalkan. Nah, ya ndak boleh, asalnya demikian ndak boleh. Kalau dikatakan ya mending sih mending lebih baik. Cuman hukum asalnya ketika dia taubat yang awalnya tidak melakukan sholat, kata para ulama dia harus melakukan semuanya. Kewajiban itu meskipun tidak langsung secara sempurna. Nah, itu yang kedua. Yang pertama tadi terkait dengan meninggalkan kemaksiatan secara asal juga harus secara totalitas. Yang kedua terkait dengan mulai melakukan kewajiban secara asal pun harus secara semuanya dikerjakan, kewajiban ya. Adapun yang ketiga, terkait dengan perubahan menjadi lebih baik, meningkatkan dalam hal melakukan perkara-perkara sunnah tambahan, maka ini yang kita boleh lakukan secara bertahap. Dan inilah barangkali yang akan kita bicarakan di kesempatan kali ini, sedikit demi sedikit, barakallahu fikum. Dengan istilah ya, langkah-langkah kecil menanjak, maksudnya melangkah menjadi lebih baik, berusaha untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, meskipun dengan langkah yang kecil, meskipun dengan perubahan yang tidak terlalu banyak, sejengkal ya, sedemi sejengkal melangkah, tetapi menuju yang lebih baik. Ahibati filah azzakumullah, untuk menjadi lebih baik ya, untuk menjadi lebih baik, yang kemudian secara apa ya, secara total dengan maksud drastis, seringkali berat. Dan kalau misalkan pun ada yang mencoba kemudian merasa bisa, seringkali terputus di tengah jalan karena cenderung memaksakan diri. Makanya dalam hal ini, yaitu menambah ya, meningkatkan amalan-amalan yang sunnah dilakukan secara bertahap, sedikit demi sedikit. Sebagaimana barangkali kita misal ya melihat ada saudara kita membaca Al-Quran, barangkali kemarin ketika Ramadan iktikaf ya, kita ikut-ikutan iktikaf, melihat itu si fulan masya Allah ya, baca Al-Quran dari tadi, baca Al-Quran gak capek apa ya, saya baru sebentar, baru dapat 2-3 halaman, rasanya kok wis keselepon, ngantuk ya kan. Setelah ganti buka HP jadi hilang ngantuk ya kan. Kayak masya Allah tadi sudah sejam lebih itu ya, barangkali sudah berjus-jus yang dia baca, kuat ya masya Allah. Mungkin terbersih dalam hati kita pingin bisa seperti itu. Kalau kita langsung mencoba ya, melakukan seperti yang dilakukan saudara kita tadi, mungkin sekali bisa, tetapi barangkali tidak akan bisa continue. Kalau kita melihat ada saudara kita ngasih infak banyak ya, besar, bisa. Kita pengen meniru, mungkin sekali dua kali mungkin bisa, tetapi untuk terus continue belum tentu. Kita melihat saudara kita puasa Dawud ya, bisa ya, mungkin kita mencoba langsung puasa Dawud lah, mungkin beberapa hari bisa, tapi setelah itu mungkin berhenti ya. Kurang lebih demikian, yang lain pun demikian. Akan tetapi kalau kita berusaha meningkat itu sedikit demi sedikit, insya Allah suatu saat kita akan bisa seperti yang kita lihat tadi. Saudara kita yang tadi kita lihat mampu membaca Al-Quran ya, berhalaman-halaman, bahkan satu juz, dua juz, lebih satu kali duduk mampu. Kita melihatnya ketika itu. Kita tidak bertanya prosesnya, perjalanannya bisa seperti itu seperti apa. Bisa membiasakan seperti itu kayak apa. Kayak ibarat dalam urusan dunia, kita langsung melihat saudara kita, warungnya isinya langsung, isinya bukan langsung, tapi warung panjenengan komplit ya, penuh. Ya. Terus pelanggan juga banyak ya, untungnya berarti sehari bisa puluhan juta ini. Kita langsung pengennya kayak gitu. Yang dilihat langsung yang suksesnya yang kayak gitu. Kita enggak lihat perjuangannya dari awal. Kayak juga barangkali orang yang dia punya jabatan yang cukup tinggi di sebuah instansi. Kita lihat mungkin, dia punya kedudukan kayak gitu, kita Tidak lihat perjuangan dia. Mungkin kita lihat tiba-tiba datang diangkat jadi kepala bagian. Yang kita lihat hanya di situ. Mungkin sebelumnya dia pengalaman di tempat yang lain. Yang tentunya posisinya di bawah itu. Atau barangkali selama belajar di sekolahnya, kesungguhannya mungkin dia dinilai dari situ sehingga mendapatkan posisi yang tinggi. Intinya usaha sedikit demi sedikit. Melangkah ya setapak, selangkah ya, satu dua langkah. Itu yang tidak kita lihat. Kita pengennya langsung lompat. Kita naik tangga pun ya harus satu anak tangga demi satu anak tangga kita injak itu. Kalau kita langsung pengin ya dari bawah langsung pengin ingin menginjak anak tangga yang paling atas ya jatuh. Wis jatuh ketimpan tangga mana ya. Tayyibarakallahu fikum. Jatuh sudah tambah kejatuhan tangga. Karena ya tadi tangganya ditabrak sih pengennya langsung naik ke atas. Enggak berhasil. Makanya kalau kita ingin pada tingkatan yang tinggi, coba kita melangkah sedikit demi sedikit. Nah, ahibati fila azakumullah, inilah yang ingin kita bicarakan di kesempatan kali ini. Beberapa dalil yang barangkali bisa memberikan contoh dan gambaran kepada kita. Ahibati fila azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berpesan agar seseorang itu melakukan sesuatu, melakukan amalan yang bisa dia lakukan secara kontinu. Bukan hanya sekedar bisa dilakukan tok sekali. Tetapi Nabi SAW mengarahkan, kalau mau melakukan amal, mencoba sebuah amalan, lihatlah amalan yang mungkin engkau bisa continue istiqomah di dalam melakukan amalan itu. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini, ahibati fillah azzakumullah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau suatu hari masuk ke rumahnya istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Ternyata di dalam rumah ada seorang wanita. Yang kemudian Nabi SAW pun bertanya siapa ini. Dikasih tahu ya, si fulanah. Kemudian istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan tentang kelebihan wanita ini. Tentang sholatnya. Banyak sholatnya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, alaikum bima tutiqun. Yang harusnya kalian lakukan itu adalah apa yang mampu kalian kerjakan. Yang mampu kalian kerjakan. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika beliau ya membawakan hadis ini dalam Riyadhus Salihin, beliau mengomentari hadis ini. Fayambagi lakum an ta'khudhu ma tutiquna at-tawama 'alaihi liyatuma thawabuhu. Kata beliau, yang seharusnya kalian lakukan adalah mengambil apa yang kalian mampu. Memilih amalan yang kalian mampu. Kalian mampu seperti apa? Kata beliau, ad-dawama alaihi. Yang kalian mampu bisa terus menerus continue. Supaya apa? Supaya pahalanya pun terus kalian dapatkan. Bukan amalan yang sekali kemudian terputus. Karena tadi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang kontinu meskipun sedikit, meskipun kecil, meskipun sepele. Nah, barakallahu fikum. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam ya, ketika beliau mengatakan saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu. Berusahalah kalian untuk bisa tepat. Ya. Kalau tidak maka mendekati. usahalah untuk tepat, kalau tidak bisa tepat, berusahalah untuk mendekati. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari terkait dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang satu ini, beliau mengatakan, illam tastati'ul akhdha bil akmal fa'malu bima yaqrubu minhu. Kalau kalian tidak mampu melakukan amalan dengan sempurna, maka kerjakanlah yang mendekati itu, mendekati kesempurnaan. Misal sholat malam, sholat malam yang afdol tentu ya, sepertiga malam yang terakhir seseorang melakukan sholat malam. Bahkan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, ya, afdolus sholah sholatu Nabiullah Dawud. Ya. Sholat Nabiullah Dawud alaihissalatu wassalam. Sholatnya Nabi Dawud. Yang kata Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi Dawud itu, ya, beliau yarqudu nisfal layli, beliau tidur setengah malam pertama tidur. Wa yakumu, ya, sulusah, kemudian beliau sholat 2/3 malam tersebut. Apa? Sepertiga malamnya, setengah malam tidur, kemudian sepertiga lagi sholat. Ya. Kemudian wa yanamu sudusah, kemudian tidur lagi seperenamnya. Di awal tidur, ya, setengah, kemudian di akhir setelah sholat tidur lagi seperenamnya, sehingga total tidurnya berapa? 2/3, karena sholatnya sepertiga. Untuk bisa sholat sepertiga malam dengan model yang diamalkan oleh Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, tentu sesuatu yang tidak mudah. Harus bangun di tengah malam dan sholatnya pun selama sepertiga malam. Taruhlah misalkan, jadi malam itu dihitung, ya, dihitung kurang lebih taruhlah misalkan 10 jam. Jadi kalau hitungannya dari maghrib sampai masuknya subuh, gampangannya kayak gitu. Ya. Itulah waktu malam dibagi 3. Kalaulah misalkan gampangannya 10 jam, berarti ya sholatnya itu berapa? 3 jam 20 menit. Ya. Yeah. 3 jam, sejamnya dibagi 3 ya. 3 jam 20 menit. Selama 3 jam 20 menit sholat dan rutin setiap malam. Untuk bisa melakukan seperti ini, langsung yang awalnya jarang atau yang barangkali yang awalnya belum pernah, pernahnya pun kalau tarawih Ramadan itu pun nyari yang cepat, misal. Kalau mau langsung pengen seperti itu barangkali berat. Kalaupun bisa sekali dua kali habis itu ya terputus. Maka Nabi alaihissalatu wassalam tadi mengarahkan, saddidu wa qaribu. Kalau kamu berusaha tepat, berusaha sempurna. Kalau tidak bisa sempurna, ya mendekati. Yang namanya mendekati itu tentu bertahap. Semakin dekat, semakin dekat. Kalau mungkin kita awalnya tidak terbiasa sholat malam, kita ingin membiasakan sholat malam, belum terbiasa juga bangun, ya, sebelum subuh, seringnya bangunnya itu kalau sudah azan subuh misal, barangkali bisa kita awali sholat malamnya sebelum tidur. Seperti yang diarahkan oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Bukan berarti Abu Hurairah tidak bisa, tapi karena beliau disebutkan lebih banyak murojaah ilmu sebelum tidur. Ya, sehingga karena lebih banyak murojaah ilmu sebelum tidur, khawatirnya tidak sempat bangun sebelum subuh. Makanya disarankan untuk sholat malam dan sholat witir sebelum tidur. Ini mungkin bisa kita lakukan. Taruhlah tidak selama yang tadi, taruhlah cuma sudahlah kita awali dari 2 rakaat. Sholat malam 2 rakaat, ditambah witir. Ya sudahlah, paling minimnya 1 rakaat. Kalau kita sudah terbiasa rasanya ringan, kita mulai tambah. Masih barangkali sebelum tidur. sudah tambah jadi 4 rakaat. Rasanya ringan, cobalah bangun sebelum subuh barangkali 15 menit, setengah jam sebelum subuh, bisa ke kamar mandi, sholat lumayan 2 rakaat atau minimal barangkali 2 rakaat dilakukan sebelum tidur, terus witirnya dicoba sebelum subuh. Sebelum subuh 1 rakaat kan waktunya pendek lah. Taruhlah misalkan bangun 10 menit sebelum azan subuh, masih memungkinkan untuk ke kamar mandi sebentar, wudu, sholat 1 rakaat masih memungkinkan. Kita biasakan yang ringan, yang kecil seperti ini dulu. Kalau sudah rasanya sudah ringan, terasa ringan, kita naikkan kepada yang lebih lagi. Dan inilah ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengarahkan Abdullah ibn Amr ibn As. Dalam hadis yang diriwayatkan dari beliau sendiri, dari putra beliau. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma menceritakan sebagaimana dalam riwayat yang cukup panjang di sini ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ringkasnya barangkali. Ketika mendengar tentang bagaimana banyaknya ibadah Abdullah ibn Amr ini. Setiap hari puasa, setiap hari menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya, menyelesaikan khatam, menghatamkan Al-Qur'an setiap hari. Kemudian setiap malam juga sholat malam. Maka kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mengarahkan beliau ini. Maka pertama Nabi alaihissalatu wassalam mengarahkan. Sum minasyahri thalatha. Terkait dengan puasa kita lihat di sini. Bagaimana tahapan Nabi alaihissalatu wassalam. Kamu puasanya sudahlah. Sebulan 3 kali saja. Sebulan 3 kali saja, 3 hari. Para ulama mengatakan ini mutlak ya, boleh di awal bulan semuanya, boleh di akhir bulan semuanya, boleh di tengah itu tanggal 13, 14, 15 ayyamul bid, inilah yang terbaik. Ya. Atau terpisah-pisah terpencar, satu di awal, satu di tengah, satu di akhir, atau yang penting 3 hari selama sebulan terserah. Enggak masalah. Di awal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan untuk ini. Sum minasyahri salasa. Sudahlah, 3 hari saja setiap bulannya. Kemudian Abdullah ibn Amr menawar. Apa tawaran beliau? Beliau mengatakan fa inni utiku afdhal min dzalik. Sungguh ya Rasul, aku mampu melakukan yang lebih afdhal daripada itu. Maka kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mengarahkan tambah lagi. Kalau itu sudah mampu, sum yauman wa aftir yaumain. Ya sudahlah. Puasa sehari, kemudian 2 hari berikutnya tidak berpuasa. Sehari puasa, 2 hari tidak puasa. Sehari puasa lagi, 2 hari tidak puasa. Arah Nabi alaihissalatu wassalam. Masih lagi Abdullah ibn Amr mengatakan, fa inni utiku afdal min dzalik. Wahai Rasul, aku masih mampu melakukan yang lebih afdol, yang lebih baik daripada itu. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, sum yauman wa aftir yauman. Kalau begitu ya sudah. Puasa sehari, kemudian tidak puasa sehari. Selang-seling. Puasa Nabi Dawud SAW. Kita lihat di sini, ahibati fila azakumullah. Bagaimana Nabi SAW mengarahkan, dari yang paling ringan meningkat dan meningkat. Kalau yang paling ringan sudah mampu. Yang paling ringan sudah terasa terbiasa. Kerjakan yang meningkat. Jangan langsung yang paling berat. Bertahap sedikit demi sedikit. Demikian pula dalam ibadah-ibadah kita yang lainnya. Tadi misalkan membaca Al-Quran. Coba kita biasakan terlebih dahulu. Ya. Sekali baca barangkali setelah sholat. Setengah halaman, setiap setelah sholat setengah halaman terus. Ada waktu setengah halaman. Nanti kalau mampu, waktu yang agak longgar tambah 1 halaman. Nanti sebelum tidur, barangkali bisa 2 halaman. Terus meningkat-meningkat. Demikian juga sedekah. Barangkali sekarang kita tidak mampu. Ya, setiap hari sedekah, ya sudahlah. Barangkali sepekan sekali sedekah. Barangkali tidak mampu sekali sedekah 10 ribu, ya barangkali 1 ribu, 2 ribu. Bertahap, tetapi syaratnya adalah kontinu. Syaratnya kontinu. Kalau perkara yang kecil itu bisa dilakukan dengan kontinu, bisa dilakukan dengan terus-menerus, tidak terputus, maka akan semakin terasa ringan. Dan ketika itulah kita bisa menaikkan, meningkat lagi, melangkah di atasnya lagi. Meskipun sedikit. Menambah sedikit demi sedikit. Nah, barakallahu fikum. Demikian juga amalan-amalan yang lainnya. Barakallahu fikum. Itu barangkali ya, yang bisa kita bicarakan di kesempatan kali ini. Ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.